saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita cobaan dan ujian. Dan cobaan itu bisa berupa hal yang kita sukai seperti kenikmatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami akan uji mereka bil hasanat, bisa berupa dengan kebaikan-kebaikan, yakni dengan diberikan berbagai macam kenikmatan, kelapangan hidup, rezeki yang mudah, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Wassayyiat, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji kita dengan as-sayyi'at, hal-hal yang tidak kita sukai seperti dengan musibah, apapun bentuk musibah itu. Nah, Allah ingin melihat apa sikap kita terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu, baik ujian kenikmatan maupun ujian yang berupa musibah. Jelas, sikap yang benar kalau berupa ujian kenikmatan, karena jangan kira kenikmatan kita hidup nyaman, enak, memperoleh berbagai macam kenikmatan itu bukan ujian. Ini juga merupakan ujian. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya, termasuk apa sikap kita, sudahkah baik sikap kita ya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sikap yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik adalah seseorang ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, orang mukmin. Semua urusannya baik buat dia dalam keadaan bagaimanapun. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, hal yang dia sukai, maka dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah. Dan ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai seperti musibah, dia pun bersabar, itu pun baik buat dia. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun orang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Karena orang yang hidup di dunia ini antara mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan musibah. Orang beriman, orang mukmin, semua keadaannya baik. Ya, karena dia tahu sikap yang harus dia lakukan. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, inilah sikap yang benar. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari dia. Ya, bersyukur. Yang keutamaannya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan kepadamu nikmatku. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga nikmat itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tambahan. Maksudnya apa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan tambahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan dalam hidupnya, nikmatnya itu bermanfaat buat dia, kalaupun sedikit menjadi banyak, kalaupun banyak, bermanfaat. Nah, ini sikap yang benar. Allah jaga nikmat itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan, di samping juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridha kepadanya. Wa in tashkuru yaradahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan yang besar. Kadzalika najzi syakirin. Allah akan berikan balasan yang besar buat mereka yang mau bersyukur. Di samping nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya adalah Asy-Syakur, yang Maha mensyukuri perbuatan baik hamba-hambanya. Yang sedikit dia berikan pahala yang begitu banyak. Sehingga dengan sikap syukurnya ini, dia memperoleh kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah ini Allah hendak menguji apa sikap kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan. Nasihatku untukmu.